Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Masih melanjutkan membaca keterangan dari Syekh Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Tidak terbatas tempat, tidak terbatas ras, suku, kebudayaan, zaman, dan lainnya, tidak. Namun, risalah beliau sallallahu alaihi wasallam menyeluruh untuk seluruh umat manusia. Karena beliau adalah seorang nabi penutup. Jadi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi, tidak ada rasul. Sehingga risalah beliau adalah risalah yang paling sempurna, yang cocok, relevan untuk diamalkan oleh semua manusia dengan berbagai macam jenis dan karakternya, dengan berbagai macam ras dan kebudayaannya. Demikian. Nah, insyaallah beliau akan melanjutkan tentang keumuman yang kedua. Jadi untuk menjelaskan keumuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni keumuman risalahnya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa keumuman Rasulullah atau keumuman risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dua sisi. Ya. Ada dua sisi. Artinya kesempurnaan. Kesempurnaan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinjau dari dua sisi. Kata Ibnu Qayyim, ya, dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, beliau menyebutkan bahwa keumuman risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua sisi. Yang pertama telah beliau sebutkan oleh Syekh Rafi, yakni keumuman yang sifatnya menyeluruh untuk seluruh umat manusia. Tidak ada pengecualian. Jadi umum seluruh manusia adalah umat dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak terkhusus satu kaum Quraisy, kaum Arab. Tidak. Namun seluruh manusia. Ini keumuman yang pertama. Ya, jadi keumuman yang sifatnya untuk objeknya atau yang terkenai dakwah. Kemudian keumuman yang kedua terkait dengan dakwahnya itu sendiri. Terkait dengan dakwah itu sendiri, bahwa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Telah menyentuh dan mengatur seluruh apa yang dibutuhkan oleh manusia untuk meraih kebahagiaannya. Ini umum sekali. Jadi sebagaimana yang akan beliau jelaskan, ya, tidak ada cacat, tidak ada celah dalam risalah dan syariat Rasulullah SAW ya, dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, tidak kurang. Ya, tidak kurang. Setiap aturan pasti ada syariatnya. Setiap apa yang dibutuhkan oleh manusia pasti ada bimbingannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara dalil yang menyebutkan tentang kesempurnaan dari sisi ini adalah hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi, hal 'allamakum nabiyukum kulla syai'. Ya. Apakah nabi kalian mengajarkan semua hal? Maka Salman Al-Farisi menyebutkan na'am atau ajal, tentu saja. Qad 'allamana kulla syai'in hatta al-qira'ah. Beliau telah mengajarkan semua hal kepada kami sampai masalah buang hajat. Sampai masalah WC saja sudah diajarkan bagaimana bimbingan Islam mengaturnya. Qad nahana an nastaqbila qiblah wa an nastanjia bil yamin atau kama qala radhiyallahu anhu. Rasulullah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang hajat dan melarang untuk beristinja dengan tangan kanan. Demikian. Ini diantara contoh kesempurnaan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta masalah yang sepele dianggap tidak remeh oleh orang-orang saja ada aturannya. Nah ini yang akan beliau sebutkan oleh Syekh rahimahullah taala ya dalam pembahasan kali ini. Jadi keumuman yang kedua, kalau keumuman yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, keumuman terkait dengan objek, yakni sasaran dakwahnya. Nah, sekarang keumuman yang terkait dengan dakwahnya itu sendiri. Ya, dakwahnya itu sendiri, yakni risalah itu sendiri. Umum mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Baik, kita akan baca keterangan dari Syekh Rabi Hafizahullah. Penutup para nabi, maka tidak ada nabi syamilatun muhaiminatun ala risalatis sabiqah syamilatun likulli ma yuslihu hadihil basyariyah wa yus'iduhum. Karena risalah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syamilatun muhaiminatun, menyeluruh. Syamilah artinya menyeluruh. Muhaiminah sebagai hakim. Sebagai hakim ala risalati sabiqah, atas risalah syariat yang lalu. Nabi-nabi yang terdahulu berhukumnya kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, jika ada syariat nabi-nabi terdahulu yang masih ada dijumpai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dilihat apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkannya, artinya mengiyakannya atau melarangnya, mengingkarinya. Kalau mengingkari berarti tinggalkan. Kalau mengiyakan berarti dilaksanakan. Jadi risalah-risalah nabi-nabi terdahulu berhukum, dihukumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wa syamilatun likulli ma yuslihu hadhil basyariyah wa yus'iduhum. Nih. Ini yang kita singgung tadi. Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syamilatun, menyeluruh, likulli ma yuslihu hadhil bashariyah wa yus'iduhum. Menyeluruh, mengatur seluruh hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang hamba dalam urusan kemanusiaan mereka dan membahagiaan mereka, yang memperbaiki mereka, yang mencegah dari kemungkaran. Ini semuanya diatur dalam Islam, tidak terkecuali. Masalah yang terkait dengan WC saja ada aturannya, apalagi yang lebih besar terkait dengan muamalah antar muslimin, terkait dengan muamalah antar seorang muslim dengan non muslim, terkait dengan muamalah seorang muslim dengan penguasanya, muslim di keluarganya, dan lain sebagainya dari hal-hal yang dijumpai oleh seorang muslim dalam pekerjaannya, dalam kegiatannya, dalam tanggung jawabnya, seluruhnya ada aturan-aturan Islam di sana. Ya, menyeluruh, menyeluruh, tidak terkecuali. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ma farratna fil kitabi min syai. Tidaklah kami tinggalkan, tidaklah kami melalaikan sesuatu pun dalam Alkitab, dalam Al-Quran. Artinya segala sesuatu yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi seorang hamba, semuanya telah diterangkan dalam Al-Quran. Segala sesuatu, tidak terkecuali. Ma farratna, kami tidak melalaikan sesuatu pun dalam Al-Quran. Kemudian Syekh melanjutkan, fama min syai'in yas'adu bihin nasu wa tasluhu bihi hayatuhu illa wa huwa fi hadzal qur'ani wa fi sunnati muhammadin alaihi salatu wassalam. Ya, tidaklah ada sesuatu yang membawa kebahagiaan untuk seorang hamba dan memperbaiki kehidupan mereka melainkan disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan dan memperbaiki kehidupan seorang hamba kecuali pasti sudah diterangkan dalam Al-Quran atau dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yundhiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum." Beliau menyatakan tidaklah ada seorang nabi, ya, sebelumku, ya, artinya seluruh nabi, karena beliau adalah penutup nabi, artinya seluruh nabi, nabi-nabi sebelum beliau dan termasuk juga beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang nabi melainkan dia berkewajiban untuk menunjukkan umatnya kepada kebaikan-kebaikan yang dia ketahui dan memperingatkannya dari kejelekan-kejelekan yang dia ketahui. Artinya seluruh nabi, seluruh nabi, ya, telah memberikan kepada umatnya, telah mengajarkan kepada umatnya kebaikan-kebaikan untuk mereka dan telah memperingatkan, telah melarang seluruh kejelekan-kejelekan yang membahayakan kehidupan mereka. Maju lagi. Seluruh nabi, tidak terkecuali. Ya, tidak terkecuali. Ya, termasuk Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, telah mengajarkan seluruh kebaikan dan telah memperingatkan dari segala kejelekan. فالرسولullah صلى الله عليه وسلم قام بهذا الأمر العظيم Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah melaksanakan perkara ini. Ma min khairin yanfa'u hadhihi al-ummata illa wadallahum alaihi. Tidaklah kebaikan-kebaikan yang mengantarkan ya kepada manfaat bagi umat ini kecuali telah beliau tunjukkan. Telah beliau tunjukkan. Wa ma min syarrin yadhurruhum fi dinihim wa dunyahum illa wa hadhara minhu alaihi salatu wassalam. Dan tidaklah suatu kejelekan yang membahayakan dunia dan akhirat mereka, dunia dan agama mereka, kecuali telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan. Hati-hati, waspada. Fayajibu 'alan nasi an ya'taqidu kamal hadhihi ar-risalah wa syumulaha. Maka wajib. Wajib bagi manusia seluruhnya, terkhusus bagi kaum muslimin, untuk memahami dan meyakini. Meyakini dalam kalbu mereka bahwa agama ini adalah agama yang sempurna. Agama ini telah sempurna. An ya'taqidu kamala hadhihi syari'ah. Harus berkeyakinan, memiliki suatu keyakinan bahwa syariat ini, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang paling sempurna. Wa syumuliha, dan telah menyentuh segala aspek kehidupan manusia. Nah, ini harus kita yakini. Harus kita yakini. Ya. Nah, kemudian mungkin ada suatu pertanyaan. Ada suatu pertanyaan tuh. Kayaknya dalam perkara ini saya kok enggak tahu aturannya ya. Kayaknya belum ada aturannya. Belum ada bimbingannya. Nah, kalau ada kita menemukan kekurangan. Kok belum ada? Nah, wa in kana hunaka kusur fa innama huwa minna nahnu. Kalau ada kekurangan, kelihatannya kok belum ada aturannya, itu karena kekurangan kita. Ketidaktahuannya kita. Kekurangannya ilmu kita. Bukan berarti enggak ada. Tapi kita yang belum tahu. Kita yang belum paham. Iya. Demikian. Tapi secara umum kita harus meyakini bahwa risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah risalah yang sempurna. Seluruh aspek kehidupan manusia yang mengantarkan kepada kebahagiaannya telah ditunjukkan. Telah ditunjukkan, tidak ada celah, tidak ada cacat. Kalau kurang ini dan itu karena kekurangan kita. Karena enggak tahunya kita belum mendapatkan ilmunya, belum mendapatkan hadisnya, belum mendapatkan keterangannya. Ya. Demikian. Wa in kana hunaka man yatasawwara anna qadhiyah min al-qadhaya lam ya'ti 'alayha dalil min al-Qur'an qadhiyatun tanfa'un nas aw tadurrun nas wa ya'taqidu anna al-Qur'ana was-sunnata sakata 'anha fahadha utiya min jahlihi wa qusuri idrakihi wa fahmih. Kalau ada seorang yang menyangka, ya, menggambarkan, ya, tasawwur artinya menyangka atau menggambarkan, ya. Kalau ada seorang yang menggambarkan atau menyangka bahwa di suatu qadhiyah, di suatu sisi kehidupan, ya, tidak datang dalil dari Al-Quran. Ya, padahal menurutnya ini qadhiyah, ini harusnya ada, ini kebaikan untuk manusia. Ya, ini kebaikan untuk manusia. Atau ini bahaya untuk manusia, kok gak ada larangannya ini. Ya, demikian. Dan dia menyangka bahwa Al-Quran dan Sunnah gak ada dalilnya tentang hal ini. Tentang hal ini, fahadha utiya min jahlihi wa qusuri idrakihi wa fahmi. Maka ini sumbernya adalah kebodohannya Ini ketidaktahuannya dan kurang memahami dalil-dalil dari Al-Qur'an. Ya, ada suatu kisah yang disebutkan oleh para ulama, para asatidzah. Ada seorang yang ingin mengetes seorang ulama. Katanya dalam Al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu. Inna ya. Demikian. Ulama itu mengatakan iya. Iya, menjelaskan segala sesuatu. Baik. Ya. Sekarang dalam Al-Qur'an apakah ada ya, keterangan untuk membuat roti? Membuat roti. Ulama itu mengatakan, "Nah, ada. Coba tunjukkan." Kemudian kebetulan dia di dekat rumah makan, dekat restoran. Kemudian datang ke restoran, ya, sini saya tunjukkan. Kemudian duduk, panggil kokinya. Kokinya dipanggil, bagaimana cara membuat roti? Begini, seperti ini, seperti ini. Orang tersebut yang tadi mau ngetes, nyanggah loh, ini kan kata ini, kata koki, bukan kata Al-Quran. Al-Quran disebutkan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang ahli jika kamu enggak mengetahui. Jadi saya tanya sama yang ahli buat roti. Sehingga saya tahu bagaimana cara membuat roti. Al-Qur'an menunjukkan fas'alu ahla zikri. Tanyalah pada yang ahli. Ada dalam Al-Qur'an. Oh iya. Demikian jadi dalam Al-Qur'an ya. Ada solusi dari setiap masalah yang dihadapi oleh manusia. Ada petunjuk-petunjuk yang mengantarkan kepada kebahagiaan mereka. Tinggal bagaimana kita memahaminya. Tinggal bagaimana kita mempelajarinya. Iya. Kok masalah ekonomi kok terbelit-belit kayak gini ya. Masalah perekonomian itu jadi masalah klasik. Dari klasik sampai modern pasti hubungannya masalah kemiskinan terus gak terentaskan. Serkan demikian. Ya. Gak dijalankan solusi Islam. Ya demikian. Atau masalah-masalah ya yang lain yang dianggapnya ya Islam nggak ngatur ya. Islam nggak membimbing. Nah ini karena kurang fahamnya ya, kurang fahamnya ya. Di sini Syekh Rabi Hafizahullah menukilkan suatu ucapan dan keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما من قضية تعرض للناس إلا بيانها في القرآن. Tidaklah suatu permasalahan, suatu masalah yang dihadapi oleh manusia kecuali ada penjelasannya dalam Al-Qur'an. Wa ma min mas'alatin qama 'alaiha ijma' illa wa laha nassun. Dan tidaklah suatu perkara yang ada kesepakatan umat tentang perkara tersebut kecuali pasti ada dalil. Ya, kecuali pasti ada dalilnya. Ya, jadi sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Ustaz Qamar hafizahullah dalam daras Al-Aqidah Wasithiyah. Ya. Siapa yang ingat bahwa dalil ada tiga. Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Tapi jangan dipahami bahwa Ijma' ini adalah sesuatu yang bersendirian. Artinya lepas dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak. Ijma' pasti ada dalilnya. Ijma' pasti ada dalilnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Rabi atau nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Disebutkan ya, "Wa ma min mas'alatin qama 'alaiha ijma' illa wa laha nassun." Tidaklah semua suatu perkara yang ada kesepakatan umat di sana kecuali pasti ada dalilnya. Di ijma' bukan apa? Bukan persis sendiri. Tidak. Li'annal adillah al-kitab wa sunnah wal ijma'. Karena dalil yang teranggap adalah kitab, sunnah, dan ijma'. Nah, kemudian, وقد يرى بعض الناس أن هذه المسألة عليها إجماع ولكن لا يعلم عليها دليلا وهي في واقع الأمر لابد لها من دليل. Kadangkala ya, ada seorang yang melihat perkara ini disepakati oleh para ulama, disepakati oleh para sahabat, namun ya kok saya enggak melihat dalilnya apa ya, ya dalilnya apa, ya, dalil Quran maupun dari sunnah ya, padahal pasti ada dalil ya, tapi saya enggak tahu. Tapi saya yang saya tahu nukilan dari para ulama ya, ini perkara yang disepakati ya, perkara yang disepakati ya. Tapi ketika dia enggak melihat adanya dalil, dia harus berkeyakinan bahwa pasti ada dalil ya, pasti ada dalil yang mendasari ijma' kesepakatan ulama tersebut ya, pasti ada dalil yang mendasari kesepakatan ulama tersebut. Farisalatu hadza ar-rasul syamilatun likulli ma yusrihu al-ibad fi dinihim wa dunyahum. Syariat rasul ini yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeluruh likulli ma yuslihu al-ibada fi dinihim wa dunyahum. Menyeluruh, mengatur seluruh hal yang memperbaiki kehidupan keagamaan seorang hamba maupun kehidupan duniawiyah mereka. Mau apa? Mau masalah apa? Pasti ada keterangan dalam agama. Yang mau kerjanya apa? Pasti ada tuntunannya dalam agama. Yang mau profesinya apa? Yang mau ya buka usaha apa? Pasti ada tuntunannya dalam agama. Oh, ini tidak boleh. Ini aturannya demikian. Ya misalkan dagang sekarang, dagang online misalkan sekarang, ya, kan mustajidah ya, perkara yang kontemporer kan, dagang online. Katakan, apakah ada aturan dalam agama? Ya ada. Ada aturan-aturannya, masalah qabdh misalkan. Masalah qabdh yakni masalah harus dimiliki dulu sebelum dijual. Ya, jadi enggak sah seorang yang beli barang di produsen beli. Tapi belum sempat dia bawa, belum sempat dia miliki, langsung dia lempar ke konsumen lain. Ini enggak sah. Ini namanya enggak ada qabdh. Ya, tidak boleh yang demikian, karena tidak ada qabdh. Ya, hikmahnya apa? Banyak sekali. Hikmahnya, biar jadi produsen nipu gimana? Yang rugi siapa? Konsumen yang lain. Dia sendiri malah tidak tahu barangnya apa, tidak tahu. Iya kan? Harus dikompet dulu, dipegang dulu, baru kemudian dia lempar, dia jual, baru boleh. Tidak boleh dari produsen langsung ke konsumen dia hanya sekedar numpang. Lah, tidak. Ini namanya persyaratan qabdh. Dalam online ada kan yang seperti itu? Ya. Harus dipersyaratkan qabdh. Ya. Jadi masalah-masalah yang mustajidah, artinya yang kontemporer pun ada aturannya dalam Islam. Tinggal bagaimana seorang mempelajarinya. Ya. Tinggal bagaimana seorang mempelajarinya. Ya. Wa kullu ma yujannibuhum asyurur wal adrar wal akhtar fi dunya wal akhirah illa wa bayanuhu fi kitabillahi wa fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah sesuatu yang bisa menjauhkan dari kejelekan, dari mara bahaya, ya, dari keburukan-keburukan di dunia dan di akhirat untuk kehidupan duniawiyah maupun ukhrawiyah mereka, kecuali pasti juga ada bimbingannya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibtidaan minal aqaid, dimulai dari akidah. Ini akidah yang jadi pangkal. Akidah dalam kalbu merupakan pangkal segala sesuatu. Ya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam sebuah jasad ada mudghah, ada segumpal daging, segumpal darah. Idza saluhat salahal jasadu kulluh. Jika baik maka baik seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika rusak maka rusak seluruh badan. Yakni apa? Ala wa hiyal qalb. Yakni qalbu. Qalbu adalah tempat keyakinan. Tempat i'tiqad. I'tiqad, keyakinan dalam kalbu. Ini pangkalnya. At-taqwa hahuna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, at-taqwa hahuna. Taqwa dimulai dari sini. Ya. Jadi, Syekh mengatakan ibtida'an minal aqaid. Dimulai dari masalah-masalah akidah. Ya, akidah sangat dipentingkan. Ya, akidah sangat diutamakan. Maka jangan lelah, jangan bosan belajar akidah. Tauhidnya. Ya. Dipelajari, difahami betul-betul, diamalkan. Ya. Akidah tentang asma wa sifat, akidah tentang hal-hal yang gaib. Ya, dipelajari, diyakini. Karena ini yang menjadi pangkal. Ya, lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kurun waktu 13 tahun awal dakwah di Makkah. Beliau menanamkan akidah, iman terhadap hari akhir, iman kepada hari kiamat, iman kepada surga dan neraka. Iya kan? Belum ada hukum pengharaman khamr. Belum ada hukum puasa. Belum ada hukum ini dan itu dari masalah-masalah perincian agama. Tapi apa? Akidah, akidah. Oleh karena itu lihatlah surat-surat makkiyah yang diturunkan pada fase makkiyah terkait dengan apa? Surga neraka, siksa, ancaman. Ya, kemudian juga janji-janji Allah untuk mereka yang beriman. Ya. Kebanyakannya surat-surat pendek sehingga mudah dipahami, iya kan? Surat 30 kebanyakan surat makkiyah. Ya, surat-surat pendek yang sering dibaca oleh kaum muslimin diharapkan untuk dipahami betul-betul, diyakini kandungan maknanya. Akidah. Ya, akidah yang menjadi pangkalnya. Ibtida'an minal aqaid. Akidah yang menjadi pangkalnya wa wantiha'an bil ahkami wal akhlaq, dan diakhiri yakni ditutup ya dengan ahkam dan akhlak, hukum-hukum dan akhlak. Ini juga merupakan bimbingan Islam. Masalah akidahnya diperbaiki, masalah hukum dan akhlaknya pun diperbaiki. Seluruhnya, syamilah. Ya, umum, menyeluruh. Tidak pilih-pilih. Tidak ya, ngambil satu, dibuang yang satu. Tidak mementingkan yang satu, diremehkan yang satu. Tidak. Tapi semuanya harus dipentingkan, ya, tentunya dengan cara bertahap. Ya, demikian. Fama min hukmin syadidin illa wa huwa mawjudun fil kitab wa sunnah. Tidaklah ada suatu hukum yang lurus kecuali pasti ada aturannya dalam Islam, dalam kitab dan sunnah. Wa ma min aqidatin sahihah illa wa hiya mawjudah fil kitab wa sunnah. Tidaklah ada akidah, tuntunan untuk berkeyakinan dengan keyakinan yang benar kecuali pasti dijelaskan dalam Quran dan sunnah. Ya. Wa ma min khuluqin rasyidin illa wa qad hasa 'alaihi al-kitab wa sunnah. Dan akhlak-akhlak yang baik pun tidak luput, pasti ada aturannya dalam Al-Qur'an dan sunnah. Akidah, hukum, akhlak, semuanya. Semuanya. Tidak terkecuali. Tidak terkecuali. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala ya, apa yang di alam semesta, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak disembah, ada dalam Al-Qur'an. Hukum-hukum ya, yang mengatur muamalah antar manusia ya, bagi yang muslim atau non-muslim, muamalah dengan anak istrinya, muamalah dengan pemerintahnya, ada dalam Islam. Sampai pun akhlak. Bukankah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Yani implementasi perwujudan dari Al-Qur'an. Al-Qur'an memerintahkan untuk jujur. Al-Qur'an memerintahkan untuk ya berkata dengan kata-kata yang sopan, yang baik. Al-Qur'an memerintahkan untuk menghormati yang tua dan menyayangi yang muda dan lain sebagainya. Jadi akhlak-akhlak yang fadilah, yang utama, ada aturan dalam Al-Qur'an. Ya, jadi semuanya dipelajari. Semuanya dipelajari. Dan ini suatu kesatuan, ikhwah. satu kesatuan. Satu kesatuan. Jadi tidak bisa seorang yang akidahnya baik kemudian akhlaknya jelek. Ya. Kalau akhlaknya jelek, berarti menunjukkan bahwa akidahnya ada cacatnya. Seperti itu. Demikian. Jadi ini suatu kesatuan. Ya, karena Islam merupakan agama yang kamil, syamil. Ya, sempurna. Jadi seluruh perkaranya harus diambil. Tidak boleh separuh-separuh, tidak boleh asal cicip. Ya, demikian. Wal qusuru fi ayyi nahiyatin min hadhihi an-nawahi ma huwa illa minal bashar. Dan kekurangan yang dijumpai dari sisi-sisi tersebut, ya, melainkan dari, tidaklah datang melainkan dari manusia itu sendiri. Ya, kita jumpai misalkan seorang yang sholatnya amburadul, sholatnya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salahnya di mana? Di orangnya, tidak belajar. Ya, kita mendapati seorang yang berakidah dan berkeyakinan yang salah. Salahnya di mana? Apakah salah Al-Quran dan Sunnah? Lah. Tapi dari mana? Orangnya. Kita mendapati akhlak. Ya, sebagian orang akhlaknya jelek. Dari mana? Dari orangnya. Ya, bukan dari ajarannya. Ya, bukan dari ajarannya. Dari Al-Quran dan Sunnah mengajarkan yang terbaik. Allah Ta'ala berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Qur'an ini menunjukkan kepada hal yang terbaik, yang terlurus. Ya, maka jika ada kekurangan dari sisi-sisi tersebut, itu berasal dari manusianya yang kurang dalam mengamalkannya, kurang dalam mempraktekkannya. Mungkin sudah tahu, mungkin sudah belajar, tapi kurang prakteknya. Ya. Jadi jangan salahkan, ya. Ngaji nang disi ge, ya. Kok orang bos ngaji malah enggak mau salam, enggak mau senyum sama orang-orang, ya. Yang diajarkan berarti jelek lah. Bukan yang diajarkan, tapi yang mempraktekkan kurang. Ya, asatidzah kita, alhamdulillah, mengajari bagaimana berperilaku dan beradab dengan masyarakat sekitar. Iya kan? Mengajari. Tapi mungkin sebagian kita kurang dalam mempraktekannya, kurang dalam mengamalkannya. Sehingga ya, terkesan, wah, semua orang jenggotan lah, malah pada suet bebek. Ketemu malah gak salam, ketemu malah memalingkan muka lah. Jadi masalah itu bukan dilihat dari apa? Dari ajarannya. Walhamdulillah asatidzah kita mengajarkan akhlak-akhlak yang baik. Bagaimana berkehidupan, berumah tangga, bagaimana bermasyarakat. Tinggal prakteknya bagaimana. Ini sebagai tanbih bagi kita semua. Ya, tanbih bagi kita semua. Ya, bagaimana kita memberikan ya, kesan yang baik kepada masyarakat. Ini dakwah ya ikhwah. Antum ketika di rumah, ketika di kampung, ya, ketika sudah masuk komplek perkampungan, helm dibuka, kalau pakai penutup wajah, ya ini bagi lelaki tentunya ya, pakai masker atau pakai apa dibuka, ya kalau ada orang assalamualaikum senyum, masya Allah, itulah akhlak yang baik. Kalau pakai mobilnya dibuka kacanya, ya ada orang lewat assalamualaikum, ini prakteknya. Ya, apa kayak gini enggak diajarkan oleh asatidzah kita? Hah? Diajarkan enggak? Diajarkan, tinggal prakteknya bagaimana. Ya. Iya. Nah, kemudian ya ada sesuatu yang jadi ingat untuk disampaikan kepada antum semua, ya terkait dengan masalah ini juga. Terkait dengan para ummahat. Ya. Beberapa kali ya saya lihat. Ini juga tentunya untuk bagi kaum laki juga yang membawa ummahat. Itu diperhatikan masalah bajunya. Ya, karena ummahat kita memakai baju yang lebar, jilbab yang lebar. Maka ketika membonceng motor, diperhatikan. masalah rantai, yakni ya, bisa karena terlalu lebarnya bisa ngubet ke rantai, atau menutup lampu belakang, sein dan lampu rem. Ya, menutup lampu belakang. Ini juga diperhatikan. Jadi, sebelum berkendara, ingatkan istri atau anak rantai. Ya, kalau matic sih lebih anu ya, kalau motor matic aman ya, enggak ada rantainya ya, ketutup. Tapi kalau motor-motor bebek atau motor-motor yang lain yang ada rantainya, ingatkan rantainya. Ya, bajunya jangan sampai ya telangsrah ke rantai, kemudian belakang. Ya, jangan menutupi lampu. Iya. Ini banyak disoroti oleh masyarakat. Karena terkait dengan keselamatan juga. Iya, terkait dengan keselamatan juga. Bahkan Ustaz Luqman Hafidzahullah pernah suatu ketika di jalan beliau sedang naik mobil, melihat seorang ikhwah memboncengkan lima anaknya atau istrinya, ya tadi lalai dalam masalah itu, dikejar sama beliau. Ya, kejar. Beliau kan enggak nyoba sendiri ya. Perintah ke sopirnya, kejar itu orang-orang, kejar. Begitu dikejar, berhenti. Kayak polisi mau hilang. berhenti. Oh ya, satunya. Itu. Apa? Bajunya. Diperhatikan. Iya. Baju diperhatikan. Iya, selamat. Ya, diperhatikan keselamatannya. Ya, jangan cuma semangat belajar, semangat taklim tapi enggak memperhatikan keselamatan. Iya. Demikian ini juga disoroti oleh banyak orang. Iya, karena ya lebar bajunya ya, maka sebaiknya diperhatikan. Baik. Demikian. Ya. Jadi ya, kita kembali ke permasalahan bahwa kekurangan-kekurangan yang didapati dari sisi-sisi tersebut, dari akidahnya, dari pengamalannya, dari hukum-hukum dan akhlaknya, bukan dari masalah ajarannya, tapi masalah kita yang mempraktekannya, kurangnya kita dalam mewujudkannya. Fa idza ra'aita khalalan wa naqsan fi hayatil muslimin fa inna hadzal khalal wa naqs innama yarji'u ilaihim li jahlihim wa ila zulmihim wa ila inhirafatil mawjudah fi katsirin minhum. Kalau engkau melihat khalal wa naqs, kekurangan dan cacat di kehidupan kaum muslimin, ketahuilah bahwa cacat dan kekurangan tersebut innama yarji'u, kembalinya sumbernya li jahlihim, karena ketidaktahuan mereka, kebodohan mereka, ila zulmihim, kezaliman mereka, wan hirafah, dan penyimpangan yang ada di tengah-tengah mereka. Ya. Jadi kaum muslimin, jika mereka benar-benar mempraktekkan ajaran Islam dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada mereka. Namun ketika mereka meninggalkan ajaran Islam yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala pun meninggalkan mereka sesuai dengan kadar ya mereka meninggalkannya. Ya, demikian. Wa babut taubah maftuh likullin nas. Namun beliau mengingatkan, pintu taubat terbuka. Pintu taubat terbuka. Jikalau ada di antara kita yang tadi kurang dalam mempraktiknya, kurang dalam pengamalannya, lihatlah Syekh mengingatkan, wa babut taubah maftuh. Pintu taubat terbuka. Pintu terbuka, ya tidak tertutup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sebelah barat ada sebuah pintu yang besarnya itu dari Yaman sampai Maghrib, ya. Lebar sekali. Ya. Tidak tertutup pintu tersebut hingga matahari terbit darinya. Ya, ini pintu taubat. Ya, terbuka. Senantiasa terbuka pintu taubat. Alal kafir, yang kafir pun ya, an yatuba. Jika mereka bertaubat, babu taubah maftuh amamah. Pintu taubat terbuka di depannya. Yang non muslim kalau mau berislam dan bertaubat, maka Allah menerima taubatnya, menerima Islamnya. Wa 'alal 'asi, dan orang yang bermaksiat, an yatub, fa babut taubah maftuh lahu. Orang yang bermaksiat pun jika bertaubat, pintu taubat senantiasa terbuka untuk dia. Wa 'alal mubtadi', dan orang yang berbuat bid'ah, ya, beramal dengan amalan kebid'ahan, an yatub, juga mereka terbuka pintu taubat. bagi mereka. Ya fa inna babat taubah maftuhun lahu. Wa man waqa'a fi syirkin aw fi ma'siyatin aw fi bid'atin fa 'alaihi an yatuba ila Allah. Barang siapa yang jatuh ke dalam dosa syirik, dosa bid'ah atau dosa kemaksiatan, maka wajib untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pintu taubat senantiasa terbuka untuk mereka. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Wa an yuniba ila Allah wa yarji'a ila Allah. Mereka sepantasnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berlari kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Syekh menutup dengan sebuah ayat dalam surat Az-Zumar yang menjelaskan kepada kita luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas diri mereka, artinya telah berbuat dosa, banyak berbuat salah. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Jika mau bertobat, maka Allah mengampuni semua jenis dosa. Yang kafir, yang syirik saja diampuni jika mau bertaubat. Innahu huwal ghafurur rahim. Dialah Maha memberi ampunan dan Maha pengasih. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum. Dan kembalilah kepada Rabb kalian. Wa aslimulah. Dan berserah dirilah kepada Dia. Min qabli an ya'tiakumul azab. Sebelum datang azab kepadamu. Thumma la tunsurun. Dan kalian tidak akan bisa ditolong. Kalau sudah datang azab, artinya sudah berhak mendapatkan azab. Karena mati di atas kesyirikan, maka tidak ada lagi yang bisa menolongnya. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang Allah turunkan dari kebaikan-kebaikan, ya, untuk kalian. Min qabli an ya'tiyakumul azab baghtatan wa antum la tash'urun. Sebelum datang azab yang tiba-tiba, ya, dan kalian tidak merasakan azab tersebut. Ya, jadi bertaubat, pintu taubat senantiasa terbuka, ya, untuk semua manusia, ya, dari dosa syirik, dosa kafir atau dosa kemaksiatan, semuanya Allah ampuni jika mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kita sebutkan dulu sampai di sini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, dan faedah yang bisa diamalkan oleh kita semua. Ya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.